Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir ayatil ahkam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita masuk di an-nau'ur rabi' dari ayat shalah, ayat-ayat tentang salat. Kita masuk an-nau'ur rabi' yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang rukun-rukun sholat. Jadi ayat-ayat yang terkait tentang rukun-rukun sholat. Disebutkan al-qiyam, berdiri, qiraatul fatihah, kemudian ruku dan sujud. Sekarang kita masuk an-nau'ur rabi'. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. An-nau'ur rabi', bagian yang keempat. Beliau sebutkan di situ an-nau'ur rabi' ay min ayatish shalah. Wa mawdu'uhu wajibatush shalah. Bagian yang keempat ini dari ayat-ayat salat, pembahasannya tentang wajibatus sholah, tentang perkara-perkara yang wajib di dalam sholat. Rukun selesai, sekarang masuk naam, apa dari ibadah sholat itu yang termasuk dihukumi wajib. Naam. Jika rukun yang kemarin kita bahas, maka dia tidak gugur dengan lupa, apalagi sengaja. Tidak sah sholatnya tatkala meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat. Dia tidak hanya diganti dengan sujud sahwi, tapi juga harus dijalankan rukun itu. Naam. Yang akan kita bahas di sini perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Perkara-perkara yang wajib dalam sholat jika ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Jika ditinggalkan karena lupa, maka cukup mengganti dengan sujud sahwi. Ya, ini bedanya dengan rukun. Dia hanya diganti dengan sujud sahwi. Naam. Tanpa mengulangi ya, rakaat yang kehilangan wajib itu. Baik. Qala rahimahullah. Al-ayatul ula ila tasiah. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 beliau jadikan satu pembahasan na'ur rabi ini. Beliau bawakan surat Al-Haqqah ayat yang ke-44 sampai 52. Qala Allahu ta'ala, walau taqawwal alaina ba'dal aqawil. Dan walau dan seandainya taqawwala ay qala alaina ma lam nakul. Dalam tafsirul kalimat itu makna taqawwala menyatakan alaina tentang kami malam nakul, apa-apa yang tidak pernah kami ucapkan. Jadi mengada-ada. Barang siapa seandainya dia itu mengada-ada, mengada-ada pembicaraan dan menisbahkan kepadaku, kepada Allah ini. Wa dhamir yarju ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhamir taqawwala itu, naam fa'ilnya itu adalah Rasul. Seandainya, kata Allah, seandainya dia, yakni Muhammad, itu mengada-ada perkataan atas alaina, atas kami, dia mengucapkan ucapan dan menyatakan ini ucapan Allah, ini firman Allah, itu maknanya. Alaina ad-dhamir yaju ila Allah Ta'ala. Alaina, kami ini kembali kepada Allah. Wa tabisigatil jam'i lit-ta'dhim. Dibawakan dalam bentuk jamak, ya, nahnu, na, ini untuk pengagungan, ta'dhim lit-ta'dhim. Seandainya Muhammad itu mengada-adakan dan menyatakan sesuatu yang dia nyatakan itu adalah ucapan kami, ucapan Allah, lahatna minnu bil yamin, lahatna jawabu lau, lahatna jawab dari lau, seandainya lahatna sungguh atau niscaya kami akan ambil dia, akhoda, kami akan pegang dia, minhu ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kami akan ambil dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil yamin ay bi yaminihi, dengan kanannya. Liukubatih, dalam rangka untuk menghukumnya. Kami akan ambil tangan kanannya. Naam, liukubatih, untuk menghukumnya. Yamin ini kembalinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila biyaminillahi ta'ala. Ada yang berpendapat kanan ini kembalinya kepada Allah, dengan tangan kanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan la khatna minnu bil yamin ay bil quwwah, kami akan ambil dia dengan kekuatan. Baik. Kami ambil dia dengan kekuatan. Naam. Beliau menyatakan, Ibnu Katsir, wa ubir anil quwwah wal qudra bil yamin. Kekuatan dan kemampuan itu diungkapkan dengan kata-kata yamin, kanan. Li'anna quwwata kulli syai'in fi ma yaminhi. Karena kekuatan suatu itu di bagian kanannya. Tangan kanan itu orang yang normal, tangan kanan itu kekuatan lebih besar dibandingkan tangan kiri. Maka di sini Allah menggunakan lafaz yamin. Ya, maksudnya kata Ibnu Katsir rahimahullah, menunjukkan al-quwwah wal-qudrah, kekuatan dan kekuasaan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami akan potong Minhu darinya al-watin. Naam, laqata'na labattarna, sungguh kami akan putus atau kami akan putus darinya al-watin. Irkul qalbi, al-watin adalah pembuluh darah hati. Alladhi yakunul mautu biqat'ihi, yang akan meninggal dengan memutusnya. Jadi ada pembuluh darah yang ada di hati atau yang ada di jantung. Kalau seandainya Muhammad itu berdusta atas nama kami, nah, maka akan kami putus pembuluh darah jantungnya yang itu akan membuat dia mati. Naam. Wa ma minkum min ahadin 'andu hajizin. Dan tidak ada di antara kalian, fa ma minkum manafiyatun. Wal hitab lin nas umuman, yang diajak keseluruhan. Aulil mukadzibin, atau kepada orang-orang yang mendustakan. Alladzina za'amu, yang mana mereka menyangka, anna taqawwalal qur'ana 'ala Allah azza wa jalla, orang-orang yang menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mengada-adakan Al-Qur'an atas nama Allah. Jadi ada sebagian orang yang menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengada-ada dalam wahyu yang beliau sampaikan. Ada yang menuduh itu bukan firman Allah. Orang-orang yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan di sini, seandainya dia mengada-adakan atas nama kami, maka kami akan ambil dia bil yamin dengan kuat. Kemudian kami akan putus pembuluh darah di jantungnya. Fama minkum, dan tidak ada di antara kalian. Kalian ini maksudnya adalah kepada seluruh manusia, atau kalian maknanya orang-orang yang berdusta, orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna fama minkum. Fama minkum min ahadin min zaidatin litakidin nafi. Min di sini huruf tambahan untuk penekanan penafian. Tidak ada di antara kalian seorang pun andu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hajizin mani'in min uqubatihi bima dzukira. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi dari hukumannya dengan apa-apa yang telah disebutkan. Jika Allah menghukum Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mendustakan, mengada-adakan, mengarang-arang firman Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, ini sebagai bantahan Allah ya atas tuduhan sebagian mereka yang menyatakan Muhammad itu ngarang-ngarang, membuat ucapan-ucapan yang mengatasnamakan Allah. Ini asalnya dari Allah. Maka Allah bantah itu semua. Nah, kalau Muhammad itu mengada-adakan ucapan atas namaku, kami akan ambil dia dengan kuat, kami akan potong pembuluh darahnya, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa untuk menghalangi hukumanku. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya wa innahu ay al-Qur'an. Dhamir hu ini kembali ke Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran itu la tadhkiratun, sungguh dia adalah tadhkiru ay la mau'idhatun, mau'idhah nasihat. Yatadhakkaru biha, untuk mengingatkan dengannya. Walam litaukid, lam di sini untuk penekanan. Sungguh Al-Quran itu baik untuk mengingatkan kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Al muttahidina wiqayatan, orang-orang yang mengambil wiqayah tameng. Min adabillah, dari adab Allah Ta'ala. Bita'atihi, dengan ketaatan kepadanya. Itu makna orang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang membuat tameng dirinya dari adab Allah, agar dia tidak terkena adab Allah. Tameng itu bagaimana caranya membuat tameng? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lari meninggalkan Allah, tapi berupaya untuk senantiasa mentaati Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu sungguh pemberi peringatan, pemberi nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya minkum, di antara kalian. Al-hitab linnas umuman wa min litab'id, hitab Allah ini berbicara kepada semua orang secara umum. Bahwasanya sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya di antara kalian, kalian semua umat manusia, mukadzibin. Makna mukadzibin, munkiri lisidqihi, mengingkari na'am kebenarannya, mengingkari kejujurannya. Na'am. Wa jumlatu wa inna lana'lamu litahdid, ini jumlah wa inna lana'lam, ini untuk had tahdid, ya, pemberi peringatan. Baik. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, sesungguhnya dia, dhamirhu ini kembali ke Al-Qur'an, ai Al-Qur'anul Karim, lahasratun ai nadamun wa talahufun, sungguh Al-Qur'an itu yakni akan menjadi penyesal, kesedihan. Alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Al kafirin, kata beliau, al jahidin li sihhatihi, orang-orang yang menentang tentang kesahihan Al-Qur'an. Fa akibata man amana bihi, jika mereka melihat akibata man amana bihi, hasil yang didapatkan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, binti sarihim bihi fid dunya, dengan pertolongan bagi mereka dengan Al-Quran fid dunya, di dunia ini, wa thawabim ali fil akhirah, dan pahala mereka di akhirat. Nah, jadi kata Allah di sini, Al-Quran itu sungguh membuat orang-orang kafir itu menyesal, bersedih. Itu makna la hasratun nadamun, dia bersedih. Naam. Baik. Kenapa orang-orang kafir bersedih? Karena orang-orang yang mengimani Al-Quran ternyata mendapatkan pertolongan di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan pahala. Adapun orang-orang yang kafir tidak mendapatkan itu, karena mereka mendustakan Al-Quran. Ini yang membuat sedih mereka, ini yang membuat mereka menyesal. Kenapa di dunia mereka mendustakan Al-Quran? Baik, mereka melihat orang-orang yang beriman dengan Al-Quran di dunia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil akhirah mereka mendapatkan pahalanya. Naam. Wa innahu lahaqqul yaqin. Wa innahu, bahwasanya Al-Qur'an lahaqqul yaqin. Ai lisabitu yaqinan. Sabit, tetap dalam keadaan yakin. Wal yakin tahaful amri min ghairi syakin. Yakin maknanya mantapnya sebuah perkara tanpa adanya keraguan, itu namanya yakin. Al-Quran itu adalah kebenaran yang pasti, yang meyakinkan. Wa innahu, ini kembali kepada Al-Quran. Sungguh-sungguh Al-Quran itu hak, benar. Al-yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka fasabbih bismi rabbik nazzihillah. Maka sucikan Allah. Amma la yaliku bi, amma dari apa-apa yang la yaliku bi, yang tidak pantas dengannya. Sucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah. Tanzihan makrunan bismihi. Tanzihan, disucikan makrunan yang taib, dibarengi, ya, digandengi dengan namanya. Maka sucikan nama Rabbmu Al-Azim Dhul Azamah, yang memiliki keagungan ala kulli syai'in. Naam, itu taib, makna tafsir, tafsirul kalimat, ya, makna per kalimat dari surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 52. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Sepintas kita membaca ayat 44 sampai 52 ini tidak ada kaitannya dengan sholat. Sama sekali tidak berbicara tentang masalah sholat. Tidak berbicara tentang wajib-wajibnya sholat. Bahkan lafadz sholat tidak ada sama sekali dalam ayat-ayat ini yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengada-ada. Ya. Itu ucapan Muhammad, yang diakui itu ucapan Allah. Di sini Allah membantah mereka. Dohirnya ini, dohirnya tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan masalah sholat. Kenapa ini kok dibawakan tentang ayat-ayat sholat? Nanti kita akan tahu tatkala kita membaca faedah dari ayat ini. Faedah apa yang bisa diambil ayat ini, nanti akan kita tahu hubungan ayat ini dengan sholat. Baik. Qala al ma'na al ijmali. Makna global dari ayat-ayat ini. Kana al musyrikun, dahulu orang-orang musyrikin, yaquluna fin nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqwal al-mutanawwi'a fi takdzibihi. Dahulu orang-orang musyrikin, mereka menyatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapan yang bermacam-macam dalam mendustakannya, dalam menolak dan mendustakan Rasul. Tuduhan-tuduhan banyak diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik, mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Mereka menyatakan bahwasanya Rasul adalah syair, tukang syair. Mereka menyatakan bahwasanya Rasul itu kahin, dukun, dan gelar-gelar yang lainnya. Dalam rangka mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan firman Allah. Bukan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa biqauli syair. Itu bukan ucapan penyair. Dan juga wala biqauli kahin. Itu bukan ucapan dukun. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzilum min rabbil alamin. Apa yang dibawakan Muhammad, apa yang disampaikan Muhammad itu Al-Quran yang turun dari Rabbil Alamin. Nah, maka kelanjutannya ini. Maka boleh sebutkan di sini al-aqwal mutanawwi'ah. Dalam rangka menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berikan gelar-gelar yang banyak. Penyair, dukun dan yang lainnya, biar yang disampaikan itu tertolak, tidak diterima. Nah, wa min jumlati qaulihim, dan termasuk ucapan mereka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam taqawwala al-Qur'an 'ala Allah ta'ala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengada-adakan, ya. Mengada-adakan Al-Qur'an atas nama Allah. Sebenarnya itu bukan firman Allah. Itu ucapan dia. Dan dia menyatakan datangnya dari Allah, mengaku itu datang dari Allah. Ini tuduhan mereka. Faqala 'alallahu ma lam yaqulhu. Dia menyatakan atas nama Allah apa-apa yang tidak diucapkan oleh Allah. Fabayyana Allahu ta'ala fi hadhil ayat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat-ayat ini kadzibahum, kedustaan mereka, bil burhanil qati, dengan dalil yang jelas, wal amril waqi, naam, dengan perkara yang terjadi, bahwa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala ya'ti bil Qur'an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa taib datang wahyu Al-Quran kepada beliau. Yaqulu min indillah. Beliau menyatakan itu datangnya dari sisi Allah. Apa yang diucapkan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah itu semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sebutkan tanzilum min rabbil alamin. Itu semua firman Allah. Bukan ucapan dia, bukan ucapan Muhammad. Nah, wallahu ta'ala yumhiluhu, dan Allah ta'ala yuhu, nah, meneguhkannya. Bal yulki qabulau fi qulubin nas, bahkan taib Allah berikan qabul, penerimaan di hati-hati umat manusia, diterima oleh banyak orang. Umat manusia menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayazdadu atba'uhu, semakin bertambah pengikutnya, pengikut beliau, pengikut Rasulullah. Yauman ba'da yaum, berganti hari terus bertambah pengikutnya. Ini makna yumhiluhu. Seandainya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu berdusta atas nama Allah, seandainya apa yang disampaikan itu ucapan Muhammad dan dia mengaku itu ucapan Allah, niscaya tidak begini kejadiannya. Tidak akan semakin bertambah orang-orang yang mengikuti beliau, tapi sebaliknya akan langsung mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala wakilnya, kenyataannya kok semakin hari semakin bertambah pengikutnya, Semakin lama semakin banyak pengikutnya, semakin lama kok semakin diterima oleh umat manusia ajaran beliau, menunjukkan apa yang beliau bawakan, apa yang beliau sampaikan bukan ucapan beliau. Ya. Baik. Pemakan Allah liyaf'ala dzalika law kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutaqawwilan alaihi. Dan tidaklah Allah akan berbuat itu seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengada-adakan atas nama Allah. Seandainya apa yang diucapkan Rasul itu adalah ucapan beliau sendiri, tapi di atas namakan ucapan Allah, enggak akan begini kejadiannya. Tidak akan begini. Balau taqawwal alaih, bahkan seandainya beliau itu berdusta mengada-adakan atas nama Allah, walau ba'dan minal Qur'an, meskipun sebagian saja dari Al-Quran, tidak perlu 30 juz, sebagian saja, mungkin beberapa ayat saja karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mengatasnamakan itu firman Allah, alladzi yasmunahu aqawila, yang mereka mengira itu adalah aqawil, ucapan-ucapan dusta, lahlakahu Allah taala, niscaya Allah akan membinasakannya, membinasakan Rasulullah. Seandainya beliau membuat karangan Al-Quran itu ada kata-kata beliau diselipkan di situ, beberapa ayat misalnya, Allah akan binasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu minnu bil yamin, akan diambil dengan tangan kanan. Wa qata'a minnul watin, akan diputuskan al-watin, pembuluh yang ada, pembuluh darah yang ada di jantung. Fama yastati ahadun ayyah jiza antu iqaballah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dari hukuman Allah. Summa akada subhanahu, kemudian Allah menekankan, annal Qur'an mau'idhatun lil muttaqin, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mau'idhah, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. La yantabi'u bihi ghairuhum, tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran selain orang-orang yang bertakwa. Jika tidak bertakwa, maka tidak bisa mengambil faedah dari Al-Quran yang dibacanya atau yang didengarnya. Nah, wa anna minan nas, bahwasanya sebagian manusia, man yukadzibu bi, ada orang yang mendustakannya. Walakinna subhanahu ya'lamuhum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mereka. Wa yajazihim ala dzalika, dan Allah akan membalas mereka atas hal itu, atas kedustaan mereka. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, Allah tahu mereka itu siapa dan akan dibalasnya nanti. Wa qad a'idu anna al-Qur'ana tun 'alal kafirin, dan Allah juga menekankan bahwasanya Al-Qur'an adalah hasratun, penyesalan, kesedihan bagi orang-orang kafir. Hina yusyahiduna, tatkala mereka menyaksikan akibat hasil man amana bi, orang yang beriman dengan Al-Qur'an, minus roti bihi fi dunia, dari pertolongan di dunia, mendapatkan pertolongan di dunia, ini balasan Allah untuk orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Wasawabil jazil alaihi fil akhirah, dan pahala yang berlipat, jazil pahala yang berlipat di akhirat, di dunia mendapatkan pertolongan, di akhirat mendapatkan pahala yang berlimpah bagi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Fayandamuna alai asad dan nadami, maka mereka, orang-orang kafir itu, mereka menyesal seberat-berat penyesalan, sangat menyesal mereka Kenapa di dunia tidak beriman? Kenapa kok di dunia mereka mendustakan Al-Quran? Mendustakan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kenapa kok di dunia mereka menuduh apa yang dibawa Rasulullah itu kedustaan, perbuatan Rasulullah mengada-adakan Al-Quran? Mereka akhirnya menyesal. Nah, wa talahafun asad talahuf, dan mereka menyesal, mereka sedih. Nah, dengan sangat penyesalan, sangat kesedihan. Hina la yanfa'uhum dzalika, tatkala tidak bermanfaat hal itu terhadap mereka. Summa akada subhanahu, kemudian Allah menegaskan annal Qur'an haqqun thabitun yaqinan, bahwa Al-Qur'an itu hak, sabit, tetap. Dia meyakinkan la miryata fi wala syak, tidak ada keraguan padanya. La miryata fi wala syak, maknanya sama, tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Wa amara bitanzihi, dan Allah perintahkan untuk menyucikan, mensucikan Allah. Amma la yaliku bihi, dari apa-apa yang tidak pantas, tidak selayaknya untuk Allah. Tanzihan makrunan bismil bismil azim, pensucian yang bergandengan dengan namanya yang agung. Wa min dzalika tanzihuhu, dan termasuk mensucikan Allah, ayyu makin li ahadin fil ardh, yakni mengokohkan seseorang di atas muka bumi ini. Ma'a taqawwulihi 'alaihi wa huwal 'azhim alladzi la yahulu duna muradi syai'un, dan termasuk tanzihu, mensucikannya, adalah mengokohkan seseorang di muka bumi ini bersamaan dengan taqawwalahu 'alaihi, orang yang berdusta atas nama Allah itu, ya, tidak mungkin kemudian di dunia mendapatkan pertolongan. Jadi di sini di akhir ayat ini, ya, ingat Allah sebutkan fasabbih, sucikan Allah, sucikan nama Allah, sucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah, termasuk perkara yang tidak layak untuk Allah. Dan harus kita sucikan adalah anggapan Allah akan mengokohkan seorang yang berdusta atas namanya. Itu tidak mungkin. Nah, orang yang menyatakan kalau ada orang yang berdusta atas nama Allah, dia membuat sebuah kalimat misalnya, dan dia menyatakan ini adalah firman Allah. Kemudian orang yang berdusta sama Allah ternyata kok di dunia ini dimuliakan, dikokohkan Allah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Maka sucikan itu tidak akan mungkin itu. Ini kaitannya dengan tuduhan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW. Mereka menyatakan Muhammad itu berdusta atas nama Allah. Tapi kenyataannya, kok di dunia ini tambah banyak pengikutnya, dikokohkan kedudukannya, berarti nam beliau tidak berdusta atas nama Allah. Nah, maka salah satu, kata beliau, salah satu bentuk mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak, tidak pantas untuk Allah, adalah mensucikan dari pernyataan Allah akan memberikan kekokohan bagi orang-orang yang berdusta atas namanya. Enggak akan mungkin. Sehingga tidak pernah Allah mengokohkan orang-orang yang berdusta atas namanya. Nah, baik. Kemudian wahuwal azim, dialah yang maha agung. Alladzi la yakhulu, yang tidak ada yang bisa menghalangi duna muradi syai'un, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah satu pun, enggak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah. Jika Allah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Wa Uqba bin Amir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat sabbihisma rabbikal azim, tatkala turun sab fasabbih, Bismi rabbikal azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan dia ini, tasbih itu, di rukuk-rukuk kalian. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan di sujud-sujud kalian. Nah, subhanarabbikal a'la. Baik. Sehingga inilah yang dijadikan dalil para ulama, ucapan doa di dalam sujud subhanarabbiyal a'la itu diucapkan dalam seluruh sujud, baik sujud dalam sholat-sholat fardu maupun sujud dalam sholat-sholat sunnah maupun sujud sahwi. Nah, sujud syukur misalnya, semuanya sujud itu membacanya doa yang sama. Baik, karena ij'aluha fi sujudikum. Rawah Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ya. Dari al-makna al-ijmal ini masih belum disinggung sama sekali masalah salat. Enggak ada kaitannya masalah salat. Tadi kita sebutkan akan nampak dalam faedahnya. Qala, ma yustafadu minal ayah. Yang pertama, sidqu ma ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala bil burhanil qati'. Benarnya apa-apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang jelas. Sehingga apa yang dibawa Rasul itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annal buran ala zalika, bukti bahwasanya apa yang dibawa Rasul adalah betul-betul dari Allah. Tamkinullah lahu fil ard, Allah kokohkan beliau di atas muka bumi ini. Walau kana kadziban ala Allah, seandainya itu beratas nama Allah, lahlaka niscaya beliau sudah dibinasakan oleh Allah. Jadi saya beliau akan sudah dibinasakan oleh Allah seandainya taib beliau itu mengada-adakan berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Thalis, yang ketiga, tamamu sultanillahi ta'ala wa qudratih, kesempurnaan kekuasaan Allah dan kemampuan Allah. Wala yastati'u ahadun ayyamna'a muradahu, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghalangi keinginan Allah. Yang keempat, annal qur'ana la yatadzakkaru illa almuttaqun lillahi azza wa jalla, bahwasanya Al-Qur'an itu tidak akan memberikan peringatan dengannya kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Selain orang-orang yang bertakwa tidak bisa mengambil ibroh dan mu'idoh dari Al-Quranul Karim. 6. Yang kelima, tahrimul qawli alallahi ta'ala bila ilmin, haramnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini berbahaya. Segala bentuk dosa, segala perbuatan bid'ah, segala kesyirikan itu semuanya dibangun di atas al-qaul 'alallah bila ilmin. Mengada-adakan berdusta atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga tatkala ada seorang yang berdusta atas nama Allah padahal itu bukan firman Allah. Nah, dan itu diikuti oleh manusia beribadah pada itu bukan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi kebid'ahan, terjadi kesyirikan. Naam. Yang keenam, anna dzalika sababun lihalakil qa'il, bahwasanya hal itu menjadi sebab binasanya orang yang berbicara. Yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu akan binasa. Wa dhuhuri hizzihi bainan nas, dan nampak kehinaannya di antara manusia. Naam. Dimunculkan, dinampakkan oleh Allah kehinaan dia di antara umat manusia. Yang ketujuh, anna taqwallahi ta'ala min asbabi fahmil Qur'an wal intifa' bihi. Bahwasanya ketakwaan kepada Allah itu termasuk sebab-sebab memahami Al-Qur'an dan bisa mengambil manfaat dengannya. Seseorang akan bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an tatkala dia bertakwa. Samin yang ke-8, Allah Ta'ala la yakhfa 'alaihi takdzibul mukadzibin bil Qur'an. Bahwasanya Allah Ta'ala la yakhfa 'alaihi, tidak samar, tidak tersembunyi dari Allah takdzibul mukadzibin, kedustaan orang-orang yang berdusta dengan Al-Qur'an. Wa sayujazihim, dan nanti akan dibalas mereka oleh Allah ala dzalika, atas perbuatan mereka itu. Allah tahu semuanya, siapa orang-orang yang mendustakan Al-Quran, nantinya akan dibalas oleh Allah. Yang ke-9, annal kafirina bil Quran, bahwasanya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, sayadukuna, nanti mereka akan merasakan alamal hasrati ala kufrihim, sakitnya penyesalan atas kekufuran mereka. Mereka nantinya menyesal, merasakan menyesal, nah, karena telah mengkufuri Al-Quran. Yang ke-10, annal Qur'ana haqqun yakinun min indillahi ta'ala. Bahwasanya Al-Quran itu benar, yakin dari sisi Allah. La yumarifi illa mukabirun. Dan tidak ada yang taib menolaknya, mendustakannya, kecuali orang-orang yang sombong. Ini jelas itu dari sisi Allah, tidak bisa dipungkir dan diragukan lagi. Nah, kemudian yang ke-11, wujubu tasbihillahi ta'ala bismil azim, wajibnya mensucikan Allah dengan namanya yang agung. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merintahkannya, an naj'ala fi ruku, untuk menjadikannya di dalam ruku. Ruku beliau perintahkan untuk mensucikan Allah. Naam. Wa hadza ruku dan sujudnya. Wahada mahal istishhad bil ayat, ini yang dijadikan syahid kenapa ayat ini dimasukkan oleh beliau min ayatis sholat. Nah, karena ada perintah untuk bertasbih tatkala ruku, nah, dan tatkala sujud. Nah, baik. Yang terakhir, isbatu rububiyatillahi ta'ala wa adhamatih, menetapkan rububiyah Allah dan juga keagungan Allah. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Baik. Jadi di sini naam. Ayat yang pertama sampai yang ke-9 ini menunjukkan bahwasanya ucapan tasbih dalam ruku ini khusus ruku, nanti sujudnya yang ayat berikutnya. Ini menunjukkan ucapan tasbih di dalam rukuk itu hukumnya wajib di dalam sholat, karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu termasuk min wajibatis sholat. Sehingga tatkala seseorang itu lupa, tidak membaca tasbih tatkala rukuk, maka diganti dengan sujud sahwi. Ya. Diganti dengan sujud sahwi. Tadi kita sebutkan wajib itu jika dia ditinggalkan karena lupa, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Beda dengan rukun. rukun jika ditinggalkan karena lupa, maka harus dijalankan rukun itu dan ditambah dengan sujud sahwi. Ini bedanya. Baik, sehingga ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Naam. Ucapan tasbih tatkala ruku, ucapan tasbih sami Allah liman hamdahu rabbana walakal hamd, ucapan tasbih tatkala sujud, bacaan tatkala duduk di antara dua sujud, rabbi ufirli atau yang semisalnya, naam, itu semuanya perkara-perkara yang wajib. Juga termasuk tasawuf awal, ya. Tasawuf awal, duduk tasawuf awal itu perkara-perkara yang wajib. Sehingga jika itu ditinggalkan karena lupa, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Baik. Sehingga tidak diganti dengan rukun yang itu atau wajib yang itu dan juga persujud sahwi. Ya, dianggap sudah lewat dan hanya diganti dengan sujud sahwi nanti di akhir sholat. Ya. Tatkala dia ingat tadi di rukuk kok lupa baca tasbih, ya. Maka nanti tetap dia ganti dengan sujud sahwi. Beda tatkala rukun, dia ingat tadi rokat pertama kok lupa membaca suratul Fatihah, maka rokat yang sedang dia jalankan sekarang, rokat yang kedua, teranggap rokat yang pertama, yang tadi mulgha, yang tadi tidak dianggap karena tidak menjalankan satu rukun membaca suratul Fatihah. Itu bedanya, ya. Kalau seorang ingat rokat yang kedua, tadi rukuk kok tidak baca tasbih, tetap dia rokat yang kedua sekarang. Yang rokat yang pertama yang enggak ada tasbihnya enggak perlu dihilangkan, tinggal nantinya di akhir dia sujud sahwi. Bedanya kalau meninggalkan rukun dan meninggalkan wajib. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.